Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Mulakhas Al-Fiqhi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah di dalamnya. Kita lanjutkan, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya asal dari segala jual beli adalah halal dan boleh. Tidak bisa kita katakan suatu jual beli itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkan jual beli tersebut. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang jual beli di azan Jumat yang kedua. Kemudian di sini ada kaidah yang sangat penting. Ada kaidah yang sangat penting bagi kita untuk mengenal jual beli yang diharamkan. Jual beli yang diharamkan. Di antaranya, ya, di antara kaidah tersebut adalah kaidah yang pertama yang saya sebutkan, jual beli diharamkan apabila dia menjadi wasilah untuk sesuatu yang haram. Jual beli, ya, dikatakan haram apabila dia menjadi wasilah untuk sesuatu yang haram. Al-wasailu ilal muharram fa huwa haram. Wasilah atau perantara menuju yang haram, maka dia haram. Baik wasilah atau perantara tersebut menghalangi seseorang dari mengerjakan kewajiban, atau wasilah tersebut, perantara tersebut menghalangi seseorang atau membantu seseorang untuk mengerjakan perbuatan maksiat, atau membantu orang lain untuk mengerjakan perbuatan maksiat, maka yang seperti ini, jual beli yang seperti ini diharamkan. Di antara contohnya adalah yang disebutkan oleh Syekh, yaitu menjual sesuatu yang bisa menolong untuk melakukan perbuatan maksiat. Wa kadzalika la yasihu bai'u syai'in 'ala man yasta'inu bihi 'ala ma'siyatillah wa yastakhdimuhu fi ma harramallah. Dan tidak diperbolehkan, tidak sah menjual sesuatu yang akan dipergunakan untuk menolong orang yang akan melakukan maksiat kepada Allah dan menggunakannya untuk sesuatu yang Allah haramkan. Fala yasihu bai'al 'asir, tidak sah. Fala yasihu bai'ul 'asir 'ala man yattakhidhu khamra. Tidak sah jual beli perasan dari anggur atau sirup yang digunakan untuk dijadikan apa? Dijadikan minuman keras. Ya, perasan yang akan dijadikan minuman keras, maka hal tersebut diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan menjual hal tersebut, perasan dari anggur, bahkan menjual anggurnya, bahkan menjual bibit anggurnya yang dia tahu bahwa anggur tersebut akan dijadikan untuk khamar, maka hal tersebut haram. Dan seluruh yang membantunya, ya, jual belinya, kemudian wasilah transportasi menuju tempat ini sehingga menjadi khamar, yang menyajikan minuman, penjual pembelinya, yang menuangkan, semua ini diharamkan karena ini menuju wasilah menuju sesuatu yang haram, ya. Begitu pula tidak boleh menjual beli senjata ketika terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin, agar kaum muslimin yang satu tidak membunuh yang lainnya. Contohnya, menjual panah, menjual senjata untuk dipakai membunuh kaum muslimin yang lain. Maka hal seperti ini tidak diperbolehkan. Hal seperti ini tidak diperbolehkan dengan dalil yang tadi kita sebutkan, wala ta'awanu al-ithmi wal-udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam permusuhan, dalam dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjual sesuatu yang akan dipergunakan untuk melakukan perbuatan maksiat. Tidak boleh kita menjual sesuatu yang akan dipergunakan untuk melakukan perbuatan maksiat. Sebagai contohnya, ya, yang banyak soal seperti orang yang menjual pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat. Menjual pakaian yang tidak menutup aurat wanita atau aurat pria. Maka yang seperti ini diharamkan. Kenapa? Karena pakaian tersebut akan dipakai oleh banyak orang awam di luar rumahnya, sehingga dilihat oleh orang lain. Dilihat oleh orang lain. Kemudian bagaimana hukum jual beli, mohon maaf, CDL, ya, celana dalam? Maka jawabannya, hukumnya halal. Kenapa? Karena sebagian besar orang yang menggunakan celana tersebut dipakai di dalam dan tidak ditampakkan kepada orang lain. Berbeda dengan pakaian-pakaian wanita yang membuka auratnya, ya. Apabila kita yakin bahwa pakaian tersebut dipakai oleh seorang muslimah yang berjilbab, kemudian dia memakainya di dalam rumahnya untuk suaminya dan keluarganya yang melihatnya saja, maka hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, kalau misalkan yang membelinya adalah wanita yang tidak berjilbab, kemudian dia kemungkinan besar akan memakainya di luar rumah, maka yang seperti ini diharamkan. Karena ini akan membantu dia untuk melakukan perbuatan maksiat. Membantu dia untuk melakukan perbuatan maksiat. Begitu juga segala sarana yang mengarah kepada sesuatu yang haram, maka diharamkan seluruhnya, ya, diharamkan. Karena itu perlu kita pertimbangkan hal ini, sehingga jangan sampai kita terjatuh kepada hal-hal yang haram. Begitu pula dalam hal ini seperti hukum rokok adalah pendapat yang kuat, adalah haram, ya. Bahkan sebagian masyayikh kita mengatakan hanya orang yang tidak berakal yang mengatakan bahwa rokok itu halal, mengatakan bahwa rokok itu halal atau makruh saja. Ini di mana akalnya ditaruh? Karena seluruh dokter mengatakan dan penelitian mengatakan bahwa rokok itu berbahaya untuk kesehatan. Rokok berbahaya untuk kesehatan. Baik, maka seluruh penjual tembakaunya, cengkehnya, ya, orang yang menanam cengkeh digunakan untuk pembuatan rokok. Begitu pula orang yang menanam tembakaunya, menyiapkan alatnya, semua yang diharamkan. Karena ini menjadi wasilah untuk melakukan perbuatan yang haram. Kemudian bisa dikiaskan permasalahan-permasalahan yang lainnya, ya, sehingga jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan yang haram tersebut. Mungkin ada juga yang bertanya tentang bagaimana kalau ada seorang muslim yang akan menggunakan kepada misalnya untuk acara sesuatu, ya, maka kita sudah sepantasnya berbaik sangka kepada mereka selama mereka tidak menampakkan bahwa hal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat. Allahu a'lam, barakallahu li wa lakum ajran muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.